Mitra bisnis, panjang rel kereta api di Indonesia hanya 6.700 km, jauh tertinggal dari China yang mencapai sekitar 65.000 km. Ironisnya, lahan peruntukan untuk rel di Indonesia terus mengalami penggusuran untuk kepentingan lain. Di Surabaya, sebagian lahan trem Karangpilang digusur untuk pembangunan flyover. Ini merupakan langkah mundur di mana negara lain terus memaksimalkan peran kereta apinya untuk transportasi massal juga barang. Di sisi lain, hal ini akan membuat swasta makin enggan untuk masuk ke sektor kereta api. Untuk membahas hal ini, saya sudah tersambung dengan pengamat transportasi Joko Setiowarno. Pak Joko, apa komentar Anda? Persoalannya kan kita tuh tidak ada perhatian untuk transportasi massal. Jadi sangat kurang sekali, jadi politik kita adalah lebih banyak berorientasi untuk pengembangan kendaraan pribadi, itu yang lebih besar. Sehingga untuk transportasi massal katakanlah seperti kereta api ini terabaikan. Yang dikatakan tadi 6.000 km itu adalah jalur yang ada, tapi yang sedang beroperasi sekitar 4.300 km sekian gitu kan, itu yang beroperasi, jadi masih tersisa beberapa yang non-operasi. Dapat dijelaskan maksudnya non-operasi? Ya, yang non-operasi itu cuma sekarang ini ada beberapa mau dihidupkan, tapi baru akan gitu kan. Cuman kita tidak tahu akannya itu kapan mau dihidupkan gitu kan. Jadi masih dalam proses semua. Dan beberapa juga jalur yang non-operasi juga ditutup untuk pengembangan jalan raya. Namanya jalur Semarang, Demak, Kudus, mungkin nanti mau sampai Rembang. Kemudian jalur dari Magelang, Muntilan sampai Jogja, nah itu digunakan untuk pelebaran jalan malah ketimbang dihidupkan jalur kereta. Selain rel kereta, bekas jalur tram juga digusur. Bisakah tram disamakan dengan kereta api? Iya, tram itu di perkotaan ya. Jadi Indonesia dulu sudah punya tram di 4 kota, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Nah, Surabaya itu yang terakhir dimatikan tahun 78. Sementara Jakarta tahun 60-an sudah hilang juga, gitu kan? Tapi di Jakarta muncul busway. Nah, sebenarnya busway itu reinkarnasi dari tram sebenarnya, ya. Nah, ini juga yang di Surabaya ini ada kasus juga. Jadi jalur yang bekas tram uap itu mau dibangun flyover. Ya, sebagian cuma sepanjang 705 meter saja. Nah, itu dioperasi dirubah menjadi flyover karena dianggap dengan flyover bisa mengatasi kemacetan lalu lintas. Ini salah persepsi lagi. Ya, padahal dengan flyover itu tidak bertahan lama, kurang 5 tahun, ya ada macet lagi nantinya. Seandainya jalur tram dihidupkan kembali, masih relevan tidak dengan perkembangan saat ini? Oh, justru di beberapa negara, tram itu dihidupkan kembali karena mereka butuh itu. Karena tram juga bagian dari transportasi massal kan. Walaupun nanti ada busway, tapi tram itu justru lebih murah karena lahannya sudah tersedia. Ya, memang di awalnya mahal, tapi untuk keseluruhan nanti kalau sudah terbangun jauh lebih murah sebenarnya. Dan lebih hemat kan menggunakan tram. Tapi bukan berarti kalau tram Surabaya dihidupkan, kita berpikir tram uap, enggak. Nah, tram lebih modern lagi, pakai listrik dan sebagainya. Itu yang bisa nanti membantu kota Surabaya mengatasi kemacetan saat ini. Demikian Joko Setiowarno, saya Dinda Natasya.